بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita ulangi sedikit pada halaman 37. Kemarin agak buru-buru bacanya. Wa qauluhu, yaitu faedah nomor 2 ya. Kita ulangi pada faedah nomor 2. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala wa annahu la kaifa wala makna. Annahu la kaifa wala makna. Ai la tukayyif hadis sifat. Dari ucapan Al-Imam Ahmad, bahwasannya kata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di awal-awal matan itu tadi, beliau menyebutkan wa mashbaha hadil ahadith nukmin biha wa nusaddiqu biha la kaifa wala makna. Makna la kaifa wala makna, aila nukayyif hadhi sifat. Kita tidak mentakyif sifat-sifat ini. Li anna takyifaha mumtani'un lima sabaq. Dikarenakan mentakyif sifat-sifat adalah mumtani', tidak diperbolehkan, terlarang. Sebagaimana yang telah lalu. Walaisa muraduhu annahu la kaifiyata li sifatihi. Dan bukanlah maksud dari ucapan Al-Imam Ahmad, yaitu tidak ada kaifiyah bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Sifat Allah Subhanahu wa taala punya kaifiyah. Namun la na'lam kaifiyatahu. Kita tidak tahu kaifiyahnya bagaimana, hakikat bentuknya bagaimana sih? Di anna sifatihi sabitatul haqqan. Dikarenakan sifat Allah Subhanahu wa taala sabit secara hak. Wa kullu syai'in tsabitun fala budda lahu min kaifiyatin. Segala sesuatu yang sabit, yang tetap, yang ada, pasti dia punya kaifiyah. Lakin kaifiyatu hadhihi sifat, lakin kaifiyatu sifatillahi ghairu ma'lumatin lana. Akan tetapi kaifiyah sifat tersebut itulah yang tidak kita ketahui. Ghairu ma'lumah. Majhulatun lana. Difahami? Jadi yang ditiadakan adalah kaifiyah, bukan penolakan terhadap kaifiyah. Kaifiyah itu ada, namun ilmu tentang kaifiyah tersebut yang ditiadakan. Difahami? Nyambung. Ketika kalamnya salaf, diantaranya kalam Imam Ahmad, la kaifah. Maknanya la kaifah wala ilma lana fil kaifiyah. Kita tidak punya ilmu tentang kaifiyahnya. Adapun kaifiyahnya ada. Kaifiyah itu bentuk, hakikat bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tadi, ada ya ada. Bentuknya ya ada, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Difahami? Faham maksud kaifiyah? Bagaimana kaifiyah duduknya riu? Ya seperti itu. Itu namanya kaifiyah. Kemudian wa qauluhu, ucapan beliau yaitu Al-Imam Ahmad, wala makna. Wala maknan, maknanya adalah, kalau mau enaknya di buku yang antum itu, yang pada lafaz wa qauluhu wala maknan, itu dikasih dalam kurung, kalau mau enaknya. Kasih tahu bilu misalkan kan. Wa qauluhu wala maknan, ay la nutbit laha maknan. Kita tidak menetapkan bagi sifat tersebut suatu makna yukhalif zahiroha, yang menyelisih zahirnya. Kama fa'alahu ahlut ta'wil. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlut ta'wil. Difahami? Sehingga yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ahmad wala maknan, tidak ada makna, bukan maknanya beliau mengingkari makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Bukan mengingkari makna. Taufik maju Pak Taufik. Jelas ya? Beliau tidak mengingkari makna. Jangan difahami Imam Ahmad punya mazhab mufawwidhah. Untuk ingat-ingat baik-baik ucapan Imam Ahmad ini tadi. Memungkinkan di zaman sekarang ada orang yang berhujjah dengan ucapan Imam Ahmad ini. Dia mengatakan bahwasannya salaf itu tadi mentakwil. Menyerahkan makna dari suatu sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna istiwa? Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Apa makna nuzul? Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mungkin mereka berdalil dengan ucapan Imam Ahmad. Namun makna dari kalam Imam Ahmad, beliau menyatakan wala maknan, yaitu la nusbit laha maknan yukhalif zahiroha. Kita tidak menetapkan makna yang menyelisih zahir sifat itu tadi. Kama fa'alahu ahlut ta'wil. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlut ta'wil. Walaysa muraduhu nafiyal makna as-sahih. Dan bukan yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad meniadakan makna yang sahih al-muwafiq li zahiriha atau al-muwafiq li zahiriha yang mencocoki zahir ayat, zahir nas, zahir sifat. Allazi fassaraha bihi as-salaf. Yang ditafsirkan oleh para salaf. Difahami? Misalkan salaf mengatakan an-nuzul itu maknanya nuzul. Khalaf menafsirkan nuzul itu dengan turunnya rahmat. Mereka salaf mengatakan nuzul, ya nuzul Allah Subhanahu wa taala yang turun. Nah, yang ditiadakan oleh Imam Ahmad tafsiran yang menyelisih zahir, yaitu tafsiran mutaakhirin dari kalangan khalaf. Fa inna hadza tsabitun, dikarenakan tafsir yang ditafsirkan oleh salaf itu tsabit. Wa yadullu ala hadza, dan yang menunjukkan akan hal ini qaulu, ucapan Imam Ahmad, kata beliau wala naruddu syai'an minha, kita tidak menolak sedikit pun darinya, dari sifat tadi. Wanasifuhu bima wasofa binafsahu, dan kita mensifati Allah dengan apa yang Allah mensifati dirinya. Wala nuzil anhu sifatan min sifatihi lishana'atin sunni'at, dan kita tidak akan menghilangkan satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala tadi, lishana'atin sunni'at, dikarenakan adanya kecaman yang dikecamkan. Wala na'lam kaifa kun hazalik, kita tidak tahu kaif atau kaifiyah ya. Wala na'lam kaifiyata kun hizalik, kita tidak tahu kaifiyah hakikat hal itu. Antum kasih tanda pada lafaz wala naruddu syai'an minha. Antum kasih tanda garis pucuknya itu, garis pucuknya kasih satu, tanda satu. Pada lafaz wala na'lamu kaifiyah, wala na'lam kaifiyah takun hizalik, itu garis pucuknya sepanjang itu, kasih tanda dua. Nah, sekarang sudah selesai ucapan Imam Ahmad. Kita masuk ke ucapannya Syekh Ibnu Taimin. Faham antum ucapan Imam Ahmad jelas ya? Wala naruddu syai'an minha, kita tidak menolak sedikit pun dari sifat tadi, dan kita tidak mensifati Allah dengan sesuatu yang Allah sifati dirinya. Kita tidak menghilangkan satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan adanya kecaman. dan kita tidak mengetahui kaifiyah dari sifat tersebut. Kita masuk dari kalam Syekh Ibnu Utsaimin. Fa inna nafyahu hu, kembali ke siapa? Kembali Imam Ahmad. Fa inna nafyahu hu, kembali ke Al-Imam Ahmad. Dikarenakan sesungguhnya peniadaan beliau, hu kembali ke siapa? Imam Ahmad. Li raddi syai'in minha. Peniadaan Imam Ahmad untuk menolak sedikit pun dari sifat-sifat itu tadi. Lafaz mana Imam Ahmad menyatakan pada lafaz wala naruddu syai'an minha. Kalau ana dulu ya, untuk memudahkan, ana garis ini wala naruddu syai'an minha, terus yang kalam Syekhul Utsaimin itu tadi ana garis juga. Kasih tanda satu. Jadi pasangan ucapan Syekhul Utsaimin fa inna nafyahu li raddi syai'in minha, maka sesungguhnya peniadaan Imam Ahmad, apa yang ditiadakan Imam Ahmad? Yaitu raddu syai'in, menolak sesuatu. Difahami? Fa inna nafyahu li raddi syai'in minha, maka sesungguhnya peniadaan Imam Ahmad, apa yang ditiadakan Imam Ahmad? Yaitu li raddi syai'in minha, peniadaan beliau untuk menolak sesuatu apapun yang ada dari sifat tersebut. Itu yang ditiadakan. Wa nafyahu li ilmi kaifiyatiha, dan peniadaan Imam Ahmad terhadap ilmu kaifiyah sifat tadi dalilun ala isbatil makna al muradi minha, adalah dalil akan penetapan makna yang diinginkan dari sifat itu tadi. Difahami? Ada yang iskat? Hidup? Jelas? Jadi, fa'inna nafiyahu li raddi syai'in minha, maka sesungguhnya peniadaan hu, kembali ke siapa? Imam Ahmad. Peniadaan Imam Ahmad terhadap penolakan sesuatu dari sifat tersebut. Mana ucapannya? Mungkin kalau pertanyaannya, mana ucapan Imam Ahmad peniadaan tersebut? Pada lafaz mana? Wala naruddu syai'an minha. Wa nafyahu li ilmi kaifiyatiha, dan peniadaan Imam Ahmad terhadap ilmu tentang kaifiyahnya. Mana ucapan Imam Ahmad? Wala na'lam kaifiyata kunhi dzalik. Dalilun ala isbatil makna al-murad. Itu merupakan dalil dari beliau, bukti dari beliau akan penetapan makna yang diinginkan. Dari sisi mana? Dari sisi gini. Kalau seandainya dia tidak punya makna, tentu tidak ada kaifiyah. Iya kan? Sesuatu yang ada kaifiyah pasti ada makna. Ada hakikat jelas gitu. Kemudian juga ucapan Imam Ahmad, kami tidak menolak. Beliau tidak menolak. Menunjukkan apa? Sesuatu itu punya makna hakikatnya. Tidak mungkin kalau seandainya tidak ada maknanya, ngapain ditolak? Ya, sesuatu yang tidak punya makna, ngapain ditolak? Seseorang mengatakan yang punya keyakinan tafwid, mufawwid loh. Dia mengatakan, apa makna istiwa? Dia mengatakan istiwa, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya dah. Itu menunjukkan dia enggak ada penolakan sama sekali. Apakah dia menolaknya? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak menetapkan makna. Difahami? Faham? Dia tidak menetapkan makna, makanya dia tidak menolak. Kalau Asy'ariyah, Mu'tazilah, mereka menetapkan makna. Makna turun, ya turun. Cuma kalau kita tetapkan makna ini tadi serupa dengan makhluk. Caranya apa? Tolak. Dengan cara mentakwil. Kalau ahlu takwil, mereka tidak mengetahui maknanya. Tidak menetapkan. Makanya tidak mereka takwil, tidak juga mereka tolak. Namun penolakannya dalam bentuk apa mereka? Dengan mengatakan hanya Allah yang tahu maknanya tadi. Difahami? Yang ketiga, wujubul iman bil Qur'ani kullihi wa muhkamihi wa huwa mattadha maknahu. Wajibnya beriman dengan Al-Qur'an seluruhnya, yang muhkam dari Al-Qur'an tersebut. Apa yang muhkam? Yaitu wa huwa mattadha maknahu, sesuatu yang jelas maknanya. Wa mutasyabihihi, yang mutasyabih dari Al-Qur'an tadi. Wa huwa ma asykala maknahu, sesuatu yang muskil maknanya. Fa naruddul mutasyabi ilal muhkam, kita kembalikan yang mutasyabi kepada yang muhkam. Liyat tadih maknahu, supaya jelas maknanya. Fa illam yattadih, kalau seandainya tidak jelas maknanya, wajabal imanu bihi lafzan, maka wajib beriman kepada Allah secara lafaz. Wa tafwid maknahu ilallah, dan menyerahkan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ini apa? Nisbi ya? Nisbi. Tidak secara hakiki. Dalam artian dia saja yang tidak tahu. Kalau yang lain tahu maknanya tadi. Jadi dia mentafwid itu dari sisi apa? Dari sisi keyakinan dia pribadi gitu loh. Difahami? Nyambung? Adapun hakikatnya ada makna dari suatu sifat tersebut. Cuma dia pribadi tidak tahu maknanya tadi. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, amantu billahi wa bima ja'a 'anillah 'ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ala muradillah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah. Aku juga beriman kepada Rasul serta dengan apa yang telah dibawa oleh Rasul. Ala muradi rasulillah, sesuai dengan kehendak, keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan di ta'liq ya. Disebutkan qala Syekh Abdul Baqi, berkata Syekh Abdul Baqi Al-Mauhadi Al-Hanbali rahimahullah ta'ala fi kitabihi Al-Ain wal Athar fi aqaid ahli al-athar, ba'da an zakara athar asy-Syafi'i, ba'da an zakara athar asy-Syafi'i, qol, beliau mengatakan, naqalahu anhu al-imam Abu al-Hasan al-Labuzi al-Hanbali fi kitabi al-Lumak fi sunani wal bidah. Athar ini juga dinukil oleh al-imam Abu al-Hasan al-Labuzi al-Hanbali. Qultu, kata Syekh Fahad ini tadi, zakarahu Ibnu Qudamah fil Munadhar wa Dhamm at-Ta'wil. Ibnu Qudamah juga menyebutkan dalam kitab Al-Munadharah wa Dhamm at-Ta'wil dimn al-Majmu', tergabung pada Majmu' Aqaid. Ada kitab namanya Majmu' al-Aqaid di Tahqiq al-Badr. Badr al-Badr. Bi ghairi isnad, dengan tanpa sanad. Bal saddarahu bi sighati yurwah. Bahkan beliau membawakan, memunculkannya dengan bentuk yurwah, diriwayatkan. Al-Mushirah yang mengesankan, Al-Mushirah yang mengesankan, bi'adami jazmihi bisihati, yang mengesankan tidak ada kepastian tentang keabsahannya, kesahihannya. Makanya ucapan Imam Syafi'i dalam hal ini masyhur ya, tapi masalah sanadnya tadi wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Ma tadammanahu kalamul imam Syafi'i, apa yang dikandung oleh ucapan al-Imam Asy-Syafi'i. Fadhammana kalamul Imam Asy-Syafi'i ma ya'ti. Kandungan kalam al-Imam Asy-Syafi'i adalah sebagai berikut. Satu, al-imanu bima ja'a 'anillah ta'ala fi kitabihil mubin. Ala ma aradahullahu min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrif. Beriman dengan apa yang dibawa oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya. Ala ma aradahullahu min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrif. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dengan tanpa menambah-nambahi, mengurang-urangi, mentahrif. Yang kedua, al-iman bima ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi sunnati Rasulillah, fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada sunnah Rasul. Alama aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul. Min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrif, dengan tanpa menambahi, mengurangi dan mentahrif. Ini kaidah penting ya. Kita mengimani Al-Qur'an sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mengimani Rasul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul. Kemudian beliau mengatakan, wa fi hadzal kalam raddun ala ahli ta'wil wa tamtsil. Wahli tamtil, pada kalam Imam Syafi'i ini tadi, bantahan kepada ahlu ta'wil dan ahlu tamtil. Kenapa? Li'anna kulla wahidin minhum lam yu'min bima ja'a anillahi wa rasulih. Dikarenakan masing-masing mereka tidak beriman dengan apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Ala muradillahi wa rasulih, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Maknanya, ahlul bid'ah dari kalangan ahlul ta'wil dan ahlul tamtsil, hakikat mereka tidak beriman dengan apa yang datang dari Allah dan dari Rasul sesuai dengan yang diinginkan Allah, yang diinginkan Rasul. Kenapa? Fa inna ahlat ta'wil naqasu. Dikarenakan ahlul ta'wil mereka naqasu, mengurangi. Ya benar. Mereka ngurang-ngurang. Ketika disebutkan makna istiwa, kata mereka istiwa itu menguasai, namanya istilah haimana, sayyitarah, berkuasa. Sehingga maknanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas langit, di atas arasy, itu maknanya berkuasa atau menguasai arasy. Ini ngurangi. Ngurangi dari makna yang hakiki. Ahlu tamtsil nambahi. Istiwa ditambahi sama mereka. Oh, istiwa itu lafadznya, makna istiwa itu adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala istiwa sama seperti duduknya makhluk. Seperti itu. Ini nambah-nambah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi Syarhil Asfahaniyah. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Syarah Al-Asfahaniyah, wa kullul muslimin min ahli sunnah wal bid'ah, seluruh kaum muslimin dari kalangan ahli sunnah wa ahli bid'ah, yaqulun, pasti mereka mengatakan, amantu billah, kami beriman dengan Allah, wa ma ja'a an rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah SAW, ala muradi rasulillah, sesuai dengan apa yang diinginkan Rasul. Fa innahu, seperti itulah mereka ya. Makanya kalau mereka di mana baik pengajian pasti ngomong, kami ngikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia ngomong, kami, kajian kami ikut Al-Quran dan tidak mau ikut Sunnah, kufur. Ya, kekufuran. Atau dia mengatakan, kami belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kiai kami. Jelas sekali nyimpangnya. Ya, itu ketahuan. Namun mereka semua pasti akan mengatakan amantubillah, kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sesuai dengan keinginan Rasul. Alarm. Siapa? Anak. Fa innahu mata lam yuqir bihadza fa huwa kafirun kufran zahiran. Dikarenakan al-bid'ah tersebut. Ya. Kapanpun tatkala dia tidak mengikrarkan hal ini, maka dia dinyatakan kufur. Ya, dengan kekufuran yang zahir. Bahwa kufrun kufrun zahirun. Maka hal tersebut merupakan kekufuran dengan kekufuran yang zahir, yang nampak sekali. Wala yatamayyazu bihadzal qaul al-mujmal mazhabu ahli sunnah an ghairihi. Dan tidak teristimewakan, terbedakan dengan ucapan yang global ini tadi, mazhabu ahli sunnah an ghairihi, mazhab ahli sunnah dari selain ahli sunnah. Walihada la yaktafi imamun min a'immati sunnah bimujarradi hadza. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun imam dari imam ahli sunnah mencukupkan hal ini. Tidak cukup. Wa man naqala an syafi'i, barang siapa yang menukilkan dari imam syafi'i wa ghairihi, dan selain imam syafi'i, annahu iktafa bihadza faqad kadziba alaihi, bahwasanya imam syafi'i mencukupkan dengan ini saja sudah selamat, maka sungguh telah dusta bersama imam syafi'i. Wa innama hadza qawlu ba'dil mutaakhirin, dan sesungguhnya ini cuma ucapan sebagian mutaakhirin. Wa huwa qaulun sahih, dan itu ucapan yang benar, benar. Ya. La yukhalif fihi illa kafir, tidak ada yang menyelisih ucapan seperti ini kecuali kafir juga. Lakinnal ilmu bis sunnah mufassalan maqamun akhar, akan tetapi ilmu tentang sunnah secara rinci itu ada tempat tersendiri lagi, dipahami? Tidak cukup seseorang cuma mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, aku beriman kepada Rasul sesuai dengan apa yang diinginkan Rasul. Tidak cukup seperti itu. Ya. Itu namanya cuma pengakuan baik. Butuh rincian-rincian yang lain, difahami. Ini benar perkataan ini, tapi secara global. Dalam artian, untuk membuktikan dia betul-betul ahlus sunnah, tidak cukup dengan slogan seperti ini, difahami. Nyambung, Darli. Ya, Nasin. Ya, kalau seperti ini memungkinkan semua orang bisa ngomong. Amantu billah wa bima ja'an amantu billah ala muradillah wa amantu bi rasulillah ala muradi rasulillah. Semua orang bisa. Namun praktiknya belum tentu. Wa ala hadza. Dan atas dasar inilah daraja. Daraja maknanya masya, berjalan. Wa ala hadza daraja as-salaf wa a'immatul khalaf. Dan atas dasar inilah salaf dan a'immatul khalaf berjalan. Radiyallahu anhum. Kulluhum, semua mereka muttafiqun, sepakat. Maknanya salaf dan a'immatul khalaf. Ketika disebutkan salaf, yaitu sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Adapun khalaf, itu yang datang setelah mereka. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, itu disebut dengan khalaf. Iya apa enggak? Benar. Yakin enggak? Orang yang datang setelah tabi'in disebut khalaf. Iya Nasin. Hah? Iya. Iya. Anda yakin? Anda dilewati bayan fadl ilmi salaf, ala ilmi khalaf. Saya sebutkan Ibn Rajab. Salaf adalah sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Yang setelah mereka dari kalangan mutaakhirin disebut dengan khalaf. Namun seringnya ketika disebutkan khalaf, terkadang maknanya konotasinya adalah yang menyelisih madhab salaf. Ya. Namun generasi, secara generasi tahun yang setelah zaman tabi'in itu disebut dengan khulaf. Dikarenakan masuknya afkar al-munharifah itu setelah masa generasi atba'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Barulah masuk disebutkan pada masa-masa di Imam Ahmad itu kan sudah masuk pemikiran-pemikiran falsafat. Adapun sebelum zaman Imam Ahmad, itu kan disebarkan oleh pemerintahannya Ma'mun. Sebagaimana disebutkan, di pemerintahannya Ma'mun, disitulah tersebar pemikiran-pemikiran ketika kitab-kitabnya dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Dari kitab-kitabnya falsafat, ya, termasuk bukunya Ibn Sina, ya, dari kitab-kitab Yunani dan yang lainnya, masuklah ke pemikiran di kalangan orang-orang Arab ketika itu. Itulah disebut dengan kholas. Difahami? Masya Allah, kalamnya Ibnu Rajab dalam kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Kholas ini sangat layak dibaca berulang-ulang kali. Kalam yang bagus sekali beliau menjelaskan bagaimana salaf, diamnya salaf. Lihat salaf itu tidak banyak lebar, ya, bicara kemana kemari. Lihat dinukilkan di kalam-kalam Syekh Ibnu Taimin ini, beliau membantah khalaf cuma dengan mengatakan ini laisa alaihi salafun. Sering sekali diulang-ulang nanti di bab sifat laisa alaihi salaf. Gampang, karena salaf tidak bicara, kenapa kita mau bicara? Itu tadi. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Rajab yang kemarin kita kaji, diamnya orang itu tadi bukan berarti dia ilmunya sedikit. Ya enggak? Justru yang banyak bicara itu kaedah. Masya Allah, faedah dari Ibnu Rajab. Yang banyak bicara itu, itulah orangnya ilmunya sedikit. Orang yang diam, itu ilmunya banyak. Jadi jangan difahami orang yang banyak bicara, banyak ngomong, itu orang yang banyak ilmunya. Jadi tujuan tadi bicara al-kalam, yang bisa kita ambil faedah dari kalamnya Ibnu Rajab kemarin, tujuan bicara itu adalah tafhimun nas, memahamkan manusia. Makanya Rasul dengan bahasa yang ringkas, yang penting faham, ya kan? Kalau kita enggak, ini juga bagi nasihat untuk para da'i, para du'at. Sampaikan yang penting faham jamaah. Gitu. Sudah faham, udah pindah ke pembahasan berikutnya. Bukan, dah mensyarah satu ayat itu yang bilang kemarin. Misalkan ayat satu ayat itu syarahnya 50 menit. Dari maghrib sampai isya misalkan. Lanjut lagi pada isya. Mendingan kalau satu ayat ini tadi ada balago, ada nahu, ada faiz, ada sorok, usul fikih, ilmu segala macam, qaid, faedah adab, sulukiyah dan yang lainnya. Mending keluar, berarti memang keluar faedah. Ini ternyata para ulama mensyarahnya tidak lebih dari satu halaman. Kita mensyarahnya tadi kalau ditulis itu jadi 10 halaman. Inilah kalamnya khalaf dibandingkan kalamnya salaf. Lihat di sini. Kata beliau, wa ala hadza darajat salafu wa aimmatul khalaf. Maka atas dasar inilah. Atas dasar ini kembali ke kalam Imam Syafi'i, ya. Salaf dan a'immatul khalaf kulluhum muttafiqun. Mereka sepakat. Al-iqrar, alal iqrar, sepakat untuk mengikrarkan. Al-iqrar maknanya i'tiraf, mengakui, ya. Wal imrar, membiarkannya. Maknanya tadi sesuai dengan zahirnya. Itu makna imrar, membiarkan maknanya sesuai dengan zahirnya. Wal isbat, dan menetapkannya. Maknanya mereka para ulama sepakat. Yang pertama, mengikrarkannya, mengakui, membenarkan ini makna betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz sifat kita imani, kita tetapkan. Kemudian imrar, kita biarkan maknanya sesuai dengan zahirnya. Yang ketiga, wal isbat, kita tetapkan sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Lima warada minas sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulihi min ghairi ta'arudin li ta'wilihi. Yaitu, mereka para ulama salaf sepakat dalam mengikrarkannya, membiarkan maknanya, dan menetapkannya terhadap segala sesuatu yang telah datang berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah SAW dengan tanpa ta'arud, mempertentangkan, mempertanyakan, mengkaji, membahas panjang lebar li ta'wilihi terhadap ta'wilnya tadi. Difahami? Tidak usah dibahas panjang lebar, ta'wilnya apa sih, maksudnya apa sih, tidak usah. Sudah imannya saja, tetapkan maknanya, tetapkan lafadznya. Difahami? Di situ disebutkan di ta'liq. Thariqatus salaf. Thariqatus salaful ummah. Atau thariqatus salafil ummah radhiyallahu anhum. Thariqah, metodenya salaf umat ini. Al-iqrar linususis sifat. Mengikrarkan nas-nas sifat. Wa imraruha ala zahiriha. Dan membiarkan nas-nas sifat tadi secara zahirnya. Al-la'iq billah azza wa jalla. Yang layak bagi Allah azza wa jalla. Fayuthbitunal ma'ani al-jalilah allati tadammanatha as-sifat. Mereka menetapkan makna-makna yang mulia yang dikandung oleh sifat itu tadi. Wayufawwiduna kaifiyata tilka as-sifat ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mentafwid. Ingat ya, mentafwid, apa yang ditafwid? Kaifiyata tilka as-sifat. Kaifiyanya yang ditafwid. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Bagaimana bentuk wajah Allah? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Adapun maknanya mereka tetapkan. Difahami? Wajah ya wajah. Adapun kaifiyahnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Mereka tafwid, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga metode salaf, manhajus salaf, mereka menetapkan makna dan mentafwid kaifiyah. Difahami? Kalau dikatakan, apakah salaf mentafwid? Bisa juga kita katakan, iya, salaf mentafwid dari sisi kaifiyah. Adapun makna, mereka salaf tidak mentafwidnya. Mereka menetapkan maknanya apa adanya. Kan? Nyamuk tapi. Fa'innahu a'lam biha subhanahu. Dikarenakan dia yang lebih berilmu tentang sifat tadi Subhanahu wa Ta'ala. Fa yu'minuna biha 'ala muradillahi azza wa jalla. Sehingga mereka para salaf beriman dengan sifat tadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la ya'arraduna laha bitakwil. Mereka tidak mempertentangkannya, tidak membahasnya, tidak mengkaji panjang lebar dengan cara takwil-takwil yang ada. Al-mukhrij laha 'an dhahiriha. Ta'wil-ta'wil yang mengeluarkan sifat tersebut dari zahirnya. Al-mutabadir ilal adhan. Al-la'iq bihi. Al-la'iq billahi azza wa jalla ila ma'anin fasidah. Mereka para salaf tidak membahas panjang lebar dengan ta'wil yang mengeluarkan dari zahir yang nampak langsung pada benak pikiran seseorang yang layak bagi Allah azza wa jalla. Ketika disebutkan wajah yang nampak di benak antum, wajah ya wajah kan. Waya baqa wajhu rabbika, kekal wajah Rabbmu. Langsung antum berpikir, ya wajah sih. Itu kan. Ila ma'anin al-fasidah, kepada makna-makna yang fasid, yang rusak. Lam yuridhu subhanahu wa ta'ala wa la yardahu. Makna-makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Difahami? Jelas, Taufik. Syarah. Tariqus salaf alladzi daraju alaihi fis sifat. Metode salaf yang mereka berjalan di atasnya pada sifat-sifat Allah. Alladzi daraja alaihi salafu fis sifat wal iqrar wal isbat. Yang salaf berjalan padanya tentang sifat-sifat Allah adalah al-iqrar, mengikrarkannya. Wa itsbat, menetapkannya. Lima warada min sifatillahi ta'ala fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, terhadap apa yang telah datang dari sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah. Min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, dengan tanpa mempertentangkannya dengan cara mentakwil. wala yattafiq ma'a muradillahi wa rasulih. Bima la yattafiq, dengan sesuatu yang tidak disepakati, tidak cocok dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi metode manhajnya Ahlussunnah Subhanahu wa taala, Ahlussunnah wal Jamaah, metode salaf, mereka dia menetapkan, mengikrarkan dengan tanpa mengkaji panjang lebar tentang takwilnya tadi. Berupa takwil yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan rasulnya. Kalau kita kaji panjang lebar takwil yang ada, ya. Kita bahas takwil. Itu enggak akan kelar. Contoh misalkan istiwa ditakwil dengan berkuasa, ya. Istaulah, menguasai. Nanti muncul pemikiran lain lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa di atas arasy. Kira-kira dulu sebelum dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menguasai? Atau lahan sengketa? Atau memang tidak ada yang menguasai dulunya? Kosong. Berbagai macam muncul nanti pertanyaan-pertanyaan. Itu jauh dari mana istiwa. Lanjut. Lanjut. Apa tadi? Ya. Tidak. Sambil nunggu si gila. Iya, tidak kita lanjut. Gila kalau tidak jualan, kurnia sih tuh. Nah, waqad umirna bil iktifa li atharihim wal ihtida bi manarihim. Sungguh kita telah diperintah untuk iktifa. Iktifa sama iktifa itu mengikuti. Diperintah untuk mengikuti jejak-jejak mereka, wal ihtida, dan mengambil petunjuk, bi manarihim, dengan jalan-jalan mereka. Manar itu jalan. Mananya al-mahajjah, jalan. Manar. Di sini maknanya manar itu ya. Tapi ada konteks lain. Tentu ketika disebutkan manarul masjid, ya manara masjid. Ya. Wal ihtida bi manarihim, dan mengambil petunjuk dengan jalan mereka. Wa hudzirna al-muhdatsat. Kita diperingatkan dari perkara yang muhdatsat. Muhdatsat itu bid'ah. Wa ukhbirna annaha min ad-dhalalat. Dan kita dikabarkan bahwasannya muhdatsat itu termasuk dhalalat, kesesatan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Itu matengan. Aduh. Kurang itu sebenarnya. Ya, ya kan? Ya enggak? Wa iyyakum wa muhdatsati. Harusnya ada muhdatsatil umur. Masalahnya dicetakan punya anak, dicetakan ini. Itu lengkap. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, mungkin tukang ketiknya ini tadi. Ya namanya manusia. Nah, cukup kembali. Kaki aduh hadis di bawah itu. Bisaranya ada kan? Bisaranya ada kan itu kan? Intinya ada di bawah itu. Keterangan. Jelasnya mahdan itu kurang. Buktinya apa? Muhdatsat. Ya kurang sempurna lah dia kan. Apalagi dikasroh sama dia. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan seterusnya. Asyarah penjelasan. Tidak lagi diterjemahkan ya. Tidak terjemah ke bulu. Wal iqtida bihim fi dzalika wajibun, mengikuti mereka pada perkara tersebut. Fi dzalik maknanya fi dzalikal asma'i was sifat, mengikuti mereka pada perkara asma' was sifat, wajibun adalah wajib. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian. Alaikum. Alaikum di sini namanya isim fi'il. Nanti antum lewati durus lugo jadi tiga kalau tidak salah. Ya, maknanya ilzamu. Maknanya ilzamu, isim fi'il. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Al-Mahdiyin. Yang terbimbing. Yang mendapatkan petunjuk. Min ba'di setelah aku nanti. Addu. Addu. Gigitlah oleh kalian. Alaiha. Sunnah tersebut. Bin nawajid. Dengan gigi geraham. Kenapa disebutkan dengan gigi geraham? Dikarenakan menggigit sesuatu dengan gigi geraham itu lebih kuat. Makanya diumpamakan oleh Rasul. Menggigit sunnah itu maknanya gigilah dengan kuat. Sebagaimana seseorang menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Coba kalau antum gigit kayu. Ya, dengan gigi geraham itu. Pensil itu, pena itu. Antum gigit dengan gigi geraham itu lebih kuat. Dibandingkan antum gigit dengan gigi seri depan kan. Iya gak? Nah, itu gambarannya. Sunnah itu peganglah kuat-kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian dari muhdatsatil umur. Kenapa dibaca muhdatsatil umur? Pakai maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Wa iyyakum isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Nggak apa-apa lah, anak tampung ya. Anak yang ingat anak, ingat anak, namanya udah lupa, ya, udah lama. Dia nasabnya ini, seingat anak ya, cuman itu cek lagi. Teman punya ada jami durus. Ini namanya nasab setelah igro, ba'da tahdir, ya. Nasab setelah tahdir, peringatan. Namanya al igro. Seperti lafaz iya, iyakum, iyakum, iyaka. Nah, mereka mengatakan wawu di situ wawul ma'iyah. Wawunya wawu ma'iyah. Ana yang ingat ana referensi yang pernah ana baca itu jami' udurus. Jami' udurus itu tadi. Tapi antum cek lagi ya, ya itu singkat ana. Dia nasab tadi. Tapi tidak apa-apa untuk mengatakan maf'ulun bih, mungkin ada wajhun lain. Nahu itu gampang. Tapi yang seingat ana seperti itu. Jadi ada istilah nasab, nanti itu lewat jadi kotoran ada insya Allah. Nasab setelah perintah. Oh enggak, beda, itu beda. Itu jazm, ada jazm ba'dal amr. Itu di, yang disebutkan di syarah kotoran ada itu. Jazm ba'dal amr. Seperti wa'idha kilan syuzu fan syuzu yarfa' yarfa'illah. Ini kan jazm kan? Yarfa'illah. Itu nasab jazm, jazm setelah amr, perintah. Perintahnya di mana? Wa'idha kila un syuzu fan syuzu itu kan perintah fil amr kan? Kemudian fil mudhari yang setelahnya yarfa di jazm. Namanya al jazm ba'da talab. Jazm ba'da talab. Nah, ini tadi nasab singkat ana, nasab ba'da tahdzir. Ba'da igra. Dulu ana termasuk agak seneng baca nahwu itu detail-detail cuman ya jujur ambe ya untuk saat ini tuh maklumat yang nempel ini maklumat yang lama. Makanya ana ingatkan kepada antum yang belajar. Ya, belajar bahasa Arab. Itu kalau antum pengen kuatkan faedah itu ketika antum masa belajar. Kalau antum sudah punya kesibukan lain, kadang kitab nahwu itu enggak ada terbaca lagi. Jadi faedah itu tadi untuk antum nempelkan, kuatkan ketika antum di fi marhalati talab. Jadi enggak lagi antum, jangan ada alasan nanti kan murojaah lagi. Enggak, belum tentu antum. Iya, kalau antum ketemu murid yang semangat belajar, bisa antum mengajarkan kitab yang terkendala sampai yang terkecil. Muridnya senangnya muyasar-muyasar terus. Nah, yasar-muyasar besar. Hatam yasar jilid satu. Ulang lagi Ustaz, jilid satu. Ulang lagi. Mana antum bisa murojaah? Akhirnya antum mungkinnya di muyasar. Di muyasar. Nah, kalau antum punya murid yang muridnya semangat, mungkin bisa antum dari kitab Muyasar yang terendah sampai ke Syarah Alfiyah. Jadi faedah antum bisa murojaah. Kalau enggak terkuntan kitab antum. Masuk kardus. Itu tadi. Itu buktinya ana. Ana punya Syarah Syudzur Dzahab. Dulu pernah belajar. Sampai sekarang terkuntan. Khatam kitab itu tahun 2008. 2009. 2009 khatam kitab itu, belajar selesai ini 2021. Belum pernah ana buka lagi. Enggak tahu ono alamat di kardus di rumah itu. Apa rayapan? Ya karena kesempatan untuk mengajar kan tidak memungkinkan. Apalagi kajian-kajian sekarang banyak tauhid sama fikih. Jadi kesempatan antum mengokohkan ilmu nahwu itu ketika belajar. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Ya'tof. Kalau dia mengatakan oh, kulla di situ maknanya ba'dun. Ada loh sebenarnya. Antum kalau di YouTube, ana pernah buka di YouTube, budak kecil. Ya itu syubhatnya. Santri NU. Pintar dia. Dia ngomong, ya ini tadi dalilnya. Kul itu enggak mesti, katanya dia. Itu maknanya umum. Terkadang bermakna sebagian. Memang kalau antum buka-buka kitab nahwu yang agak jadi referensi dalam, ya memang terkadang bermakna sebagian. Tapi dengan indikasi. Seperti pada ucapan seorang yang disebutkan dalam Al-Quran, fayakhudz kulla safinatin ghasban. Seorang raja itu yang dalam surah Al-Kahfi mengambil kulla safinatin, setiap kapal, ghasban, dengan gosok. Apakah kulla safinatin, setiap kapal yang diambil sama dia? Tidak. Ada yang dikecualikan. Apa? Kapal yang dibolongi Khadir. Khadir ditanya sama Musa, kok dibolongi? Nah itu di belakang mereka ini ada warokahum, ada belakang mereka itu ada Malik ya, yang zalim ya, suka ngambil punya rakyat. Tapi kalau yang bolong ini enggak diambil sama dia. Ya kan? Berarti dikecualikan kapal yang bolong. Jadi tidak setiap lafaz kun itu bermakna seluruh, tapi terkadang maknanya sebagian. Sebenarnya gampang banget bantanya. Wau itu kan waktu atof. Ya enggak? Wau-nya wau atof. Ya enggak apa-apa omongi. Pak Yai enggak apa-apa lah. Itu ba'dun. Ya. Tapi wau setelahnya wau apa itu? Wa ataf. Kalau wa ataf berarti kul setelahnya juga maknanya ba'dun. Sekarang pertanyaan, wa ba'du bid'atin dhalalah, tunjukkan ya. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, gitu kan hadisnya? Berarti wa ba'du dhalalah finnar. Ana pertanyaannya, mana sebagian kesesatan yang ada di neraka, mana yang diadu di surga? Itu pertanyaannya kan? Berarti kan konsekuensinya ba'du dolalatin finnar, sebagian kesesatan ada di neraka. Berarti ada sebagian tidak di neraka. Pertanyaannya mana contohnya kesesatan yang tidak di neraka itu tadi? Iya kan? Bingung juga dia ngasih. Paling dia ngomong ya contohnya misalkan kalu pun ya. Contohnya tahlilan misalkan. 3 hari, 7 hari. Berarti kalau kami ngomong dia sesat, tidak apa-apa, terserah kamu. Nah, kamu ngomong itu, masuk surga terserah, itu keyakinan Anda. Tapi berarti kalau kami ngomong itu sesat, boleh-boleh baik kan? Itu tadi. Dia bingung, harus ngalah dia. Harus lapang dada dia. Kalau dia ngomong, oh iya. Contohnya, katanya, contohnya tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari. Oh, silakan itu keyakinan Anda. Berarti itu kesesatan yang ada di surga. Berarti kami tetap mengatakan itu sesat. Boleh kan? Sesat di surga. Iya kan? Berarti tidak masalah. Dia meyakini itu masuk surga, tidak masalah. Yang penting kita jangan disalahkan pas ngomong itu sesat. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa Qol. Tirmidhi mengatakan hasanun sahih. Wa sahahu al-Albani wa jama'ah. Di situ disebutkan di taklik ya, kalau pengen panjang lebar antum lihat syarahnya Ibnu Rajab. Kemudian syarah Ibnu Taimin, as-sunnah wal bid'atu wa hukmu kullin min huma. Sunnah dan bid'ah dan hukum masing-masing dari keduanya. As-sunnah lughatan at-thariqah. Sunnah secara bahasa adalah thariqah. Secara bahasa thariqah itu sunnah. Wa istilahan secara istilah. Di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin adalah istilah ya. Namun, wallahu a'lam yang lebih tepat itu mungkin bukan istilah tapi syara'an, sunnah secara syara'an. Kenapa? Gini, antum sering dapati kadang definisi itu ada istilah, ada syar'i ya. Terus bedanya apa? Kalau istilah ini definisi yang diambil dari yang istilah itu definisi yang bukan diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya kalau dalam bidang mubtada secara istilah, khabar secara istilah, dikarenakan itu bukan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi penelitian saja. Adapun makanya kalau disebutkan sholat secara bahasa apa, doa secara istilah disebutkan, dibuka dengan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, puasa secara syar'an. Nah, segala sesuatu yang definisinya diambil sumber pengambilannya dari Al-Quran dan Sunnah itu disebut dengan secara syar'an. Itu perbedaan ini tadi disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Jamul Manahi Al-Lafziyah. Tapi tidak apa-apa yang disebutkan oleh Syekh Nusaymin. Wasilahan makana alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ini kan makana alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersumbernya kepada Rasul. Sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Wa ashabu, dan para sahabat, min aqidatin au amalin. Berupa akidah atau amalan. Ringkasnya juga, lafaz sunnah itu banyak makna. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, ini di antara makna sunnah. Ringkasnya, makna sunnah itu punya banyak makna secara syar'i. Secara istilah lugah itu thariqah, secara syar'i adalah makna yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Intinya sunnah bermakna Islam. Makanya kata Al-Imam Al-Barbahari, as-sunnah al-islamu hiya sunnah, al-islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Jadi ketika disebutkan sunnah yaitu Islam, akidah gitu loh. Makanya banyak kitab-kitab para ulama, kitab tentang akidah menyebutnya apa? Kitabus sunnah. Terkadang sunnah maknanya tadi adalah muqabil al-wajib, lawan dari perkara yang wajib. Ya, ini sunnah, hukumnya apa? Sunnah ini tadi. Maknanya mustahab. Terkadang lafaz sunnah yang diinginkan adalah hadis. Seperti ucapan dalam hadis, fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bi sunnah. Kalau mereka dalam masalah bacaan sama, terkait dengan imam ya, kalau bacaannya sama, fa a'lamuhum bi sunnah, maka dahulukan yang paling berilmu dengan sunnah. Maknanya apa? Yang paling berilmu tentang hadis Rasul. Kita lanjutkan. Wattiba'us sunnah wajibun, mengikuti sunnah adalah wajib. Liqauli ta'ala laqad kana lakum fihim. Ayat ini benar salah kayaknya. Laqad kana lakum fi rasulillah, ya kan? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Wah, ini salah anu, ini salah ketik ini. Laqad kana lakum fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bukan fihim tapi fi rasulillah. Muntahan apa dia? Iya, bukan muntahan itu aja. Ayat anak yang dibuka lah ini. Al-Azab. Ini kadang benar, kadang juga salah. Salahnya apa? Kurang huruf lah, kurang kalimat. Kalau ini ya ada juga masing-masing kekurangan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, jelas ya, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Di situ disebutkan oleh Ibnu Rajab ya. Qala Ibnu Rajab, "Was sunnah hiya at-tariqah al-maslukah." sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Fayashmalu dzalika, maka hal itu masuk meliputi atau masuk bimakana alaihi huwa, berpegang teguh dengan apa yang dia berada di atasnya. Huwa kembali ke siapa? Rasul. Wa khulafa'uhu ar-rasyidun, dan khulafa' rasyidun. Minal i'tiqadat, berupa keyakinan. Wal a'mal wal aqwal, perbuatan dan amal dan ucapan. Hadhihi sunnah al-kamilah, ini adalah sunnah yang sempurna. Wa li hadza kana salafu qadiman la yutliquna isma sunnah illa ma yashmal dzalika kullahu. Oleh sebab itu mereka salaf tidaklah mengitlakkan lafaz sunnah melainkan meliputi apa yang itu seluruh. Meliputi apa yang semuanya seperti itu. Wa katsirun minal ulama al-mutaakhirin, kebanyakan dari kalangan ulama mutaakhirin, yahussu isma sunnah bima yata'allaq bil i'tiqadat. Mereka mengkhususkan penamaan sunnah, nama sunnah, lafaz sunnah dengan perkara yang berkaitan dengan i'tiqad saja. Li'annaha asluddin, dikarenakan i'tiqad adalah asal agama. Wal mukhalif fiha ala khatarin azim, orang yang menyelisihinya di atas kekhawatiran yang sangat besar. Jelas ya? Intinya, secara asal lafaz sunnah adalah at-tamassuk bima ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam washabah minnal i'tiqadat wal aqwali wal a'mal, meliputi apa? Keyakinan, perbuatan dan ucapan. Itu semua disebut dengan sunnah. Namun para ulama terkadang mereka menyebutnya pembahasan i'tiqad dengan istilah sunnah. Wal bid'atu, adapun bid'ah lughatan asyai' al mustahdats, sesuatu yang mustahdats yang baru. Wastilahan, adapun secara istilah, ma uhditsa fid din, sesuatu yang uhdits, dimunculkan, diada-adakan dalam agama, ala khilafi ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu min aqidatin au amalin, menyelisih apa yang nabi dan para sahabat berada di atasnya berupa akidah atau amalan. Ini definisi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Namun definisi yang paling bagus adalah definisi Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Kitab bagus ya, Al-I'tisam ini. Al-I'tisam karya Asy-Syatibi. Kalau pengen beli, Dr. Fiki cari yang 3 jilid. Yang paling bagus katanya 400 sekian kalau enggak salah di Al-Wadi itu. Itu yang menurut anak paling bagus. Kayaknya enggak ada yang paling bagus. Adapun yang 2 jilid yang tahqiqnya Syekh Salim Hilali, anak enggak menyarankan. Terlalu pertengahan. Kalau nak pengen beli itu bagus-bagusnya. Kalau enggak beli yang murahnya. Biayanya murah, ya ada kekurangannya banyak juga lah, nah itu tadi. Kalau enggak bagus-bagusnya, jangan pertengahan. Qala Syatibi, al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tariqatun fid din, suatu tariqah di dalam agama ini, mukhtara'ah, yang diada-adakan, yang diciptakan. Tullahi asy-syari'ah, dengan tujuan untuk menandingi syariat. Karena ingat, karena lihat videonya Buya Yahya, dia menjelaskan tudahi asy-syari'ah itu dengan unsur untuk nandingi syariat. Kalau ini enggak, contoh katanya, dicontoh sama dia, subuh itu 2 rakaat, dia tetapkan menjadi 4 rakaat, ini nandingi syariat. Gitu loh. Paham? Syariat itu menetapkan 2 rakaat. Ada pun masalah zikir, katanya dia, itu zikir ada dalilnya. Ketika seseorang berzikir dengan berjamaah, itu bukan menandingi syariat. Itu yang disebutkan sama dia. Mungkinkan kalam Syatibi pula. Pintar kali dan kalam Syatibi. Seorang salah yang kita ikon-ikon kita lagi belum tentu tahu kalam Syatibi itu tadi. Tudahi syariat. Ya. Menandingi syariat. Yuksadu bisuluki alaiha, yang diinginkan dengan ibadah tersebut. Al-mubalaghah, mubalagh, berlebih-lebihan fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana syarahnya? Antum lihat keterangan Syafi'i sendiri dalam kitab tersebut berkaitan beliau mensyarah kalam beliau ini tadi. Wahya haramun, bid'ah itu hukumnya haram. Li qaulihi ta'ala, wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masiran. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhadatsatil umur fa inna kulla muhadatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Intah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi. Coba Rio, cek Rio. Di depan. Atau di depan? Ya. Oh, tadi itu mungkin.